أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله بشكر كتاب kepada الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan ini kita dapat kembali lagi bertemu lewat udara pada radio yang kita cintai, yaitu Radio Republik Indonesia. Para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 259 dari kajian tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari saja. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih membahas tentang proses kehidupan dan kematian, bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari berbangkit itu bukanlah sesuatu yang mustahil adanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang seorang hambanya. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama siapa yang dimaksud dari ayat ini. Sebahagian ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Armiya bin Halqiyah. Ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah Nabi Khidir, dan ada pula yang mengatakan ini adalah Uzair, dan ada pula yang menyebutkan di dalam riwayat bahwa nama beliau adalah Nabi Yazid, atau ada yang mengatakan Nabi Zaid. Terlepas daripada penyebutan nama tersebut, bahwa yang menjadi stressing daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para pembaca Al-Qur'an bahwa Allah mampu menciptakan kehidupan setelah kematian, layaknya Allah Subhanahu wa taala juga mampu memberikan contoh di dalam ayat ini bagaimana Allah menghidupkan keledai yang tadinya telah mati dan tinggal tulang belulang, kemudian diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi keledai kembali yang hidup dengan tubuh yang lengkap dan dengan tulang belulang yang sama. Nah, para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini ada dikatakan kata-kata qaryah. Para ulama, menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qaryah di sini adalah Baitul Maqdis yang berada di Yerusalem dan di Palestina. Jadi, ayat ini kalau kita lihat bahwa kejadian ini kemungkinan besar terjadi di sana. Dan yang dimaksud daerah yang telah hancur dan dinding-dinding yang telah roboh dan begitu juga atapnya yang telah runtuh, dimaksud adalah daerah daripada Yerusalem itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kejadian seseorang yang melihat suatu kampung yang telah hancur. Kemudian dia bertanya, terlintas pertanyaan di dalam dirinya, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kembali kampung ini lagi padahal kampung ini telah hancur? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan orang itu tadi selama 100 tahun. Tetapi ia merasa bahwa dia hanya baru tidur beberapa jam, setengah hari, atau mungkin dia merasa hanya satu hari penuh dia tidur. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ia kembali dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, berapa hari, berapa lama kamu tidur? Maka ia mengatakan satu hari atau setengah hari. Kemudian Allah menjelaskan kepada si lelaki itu tadi bahwa dia telah tertidur selama 100 tahun. Dan kejadian seperti ini sebenarnya pernah juga dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi. Betapa lama mereka tertidur, sebahagian riwayat mengatakan ada yang sampai 300 tahun. Ada pula yang mengatakan 350 tahun. Dan tentunya ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar, untuk memberikan kontribusi dan masukan-masukan yang berkaitan dengan ayat yang cukup menarik pada kesempatan ini. Kami persilahkan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Benar sekali bahwa ayat 259 ini masih terkait erat dengan ayat 258. Hal itu masih menceritakan tentang membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Jadi permasalahan kebangkitan ini adalah permasalahan yang sangat tidak masuk akal oleh umat manusia. Terutama orang-orang yang takut akan kehidupan setelah mati itu. Semua manusia mengetahui bahwa dia akan mati. Tapi tidak semua manusia dengan mudah mempercayai bahwa setelah mati itu ada kebangkitan. Maka dalam dua kisah yang telah kita kaji hari ini dan kemarin, ayat 258 dan 259 menerangkan bahwa tidak saja setelah kita mati nanti ada kebangkitan. Allah memberi premis-premis, pengantar-pengantar bahwa di dunia ini pun dapat terjadi dan terlaksana. Bahkan setelah Al-Quran menutup permasalahannya dengan selesainya ayat suci Al-Quran, peristiwa kebangkitan setelah mati pun masih kita temukan, yang disebut dengan istilah mati suri. Dia sudah pernah mati, rupanya hidup kembali. Itu membuktikan bahwa sebenarnya ada agak remis-remis bahwa memang perjalanan manusia setelah mati itu ada. Bahkan di sisi lain kita menemukan mimpi itu sendiri, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, gambaran bahwa nanti ada kehidupan lain selain kehidupan nyata kita. Bayangkan dalam waktu 2 detik kita sudah bisa melayang kemana-mana, seakan-akan sholat di Masjidil Haram dengan pakaian segini, padahal kita sebenarnya tidur di atas kasur. Ini membuktikan bahwa kebangkitan yang diragukan oleh sebagian orang bukanlah omong kosong belaka, dan itu dapat dimengerti apabila kita menghayati Al-Quran ini. Iya, jadi mungkin saya bisa menyimpulkan dari apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, bahwa orang yang merujuk kepada Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, dia akan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa kehidupan setelah kematian itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena kalau kita runtut ya Ustaz, ada beberapa kisah di dalam Al-Quran itu yang menceritakan tentang proses kehidupan setelah kematian, dan itu terjadi di dunia begitu. Cerita ini cerita Ashabul Kahfi, Nabi ya, Ibrahim, Nabi Ibrahim ya, begitu juga bagaimana Nabi Ibrahim, Isa. Nabi Isa ya, yang menceritakan semua ini bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dan mengecam orang-orang yang menentang hal itu. Bahkan para ulama mengatakan bahwa orang yang ingkar terhadap hari akhirat itu atau hari berbangkit itu termasuk daripada orang-orang yang kufur. Dan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai adalah adanya hari berbangkit. Mungkin Ustaz Safiar bisa menambahkan, Ustaz. Alhamdulillah, dari jabaran dari Ustaz Zainal tadi tentang mati suri nih, Ustaz ya. Ini merupakan satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat di daerah kita, banyak di situ yang meninggal kemudian dia hidup lagi, Ustaz, kan gitu. Bukan hantu. Bukan itu, hantu ya. Akan tetapi di situ orang itu menggambarkan kalau mati itu susah dan payah, melihat di dalam matinya itu bahwasannya azab Allah sungguhlah pedih gitu. Di sini saya melihat, Ustaz, bahwasannya ayat ini mengajak kita supaya kita melihat dan mentadaburi bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Jangankan tulang yang bisa dibangkitkan, manusia yang mati pun bisa dibangkitkan. Ajarannya apa? Ini mendidik kita supaya kita ini selalu tawadhu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat yang rendah hati, jangan sombong, karena orang yang sombong di dunia ini lebih ada lagi yang paling sombong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya ada lagi yang kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita berlaku tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Itu tambahan dari saya. Iya, jadi memang betul, Ustaz, bahwa betapa sebenarnya banyak orang yang mengingkari ya, kalau kita lihat saat sekarang ini tentang pengingkaran terhadap kehidupan setelah kematian. Bahkan kalau kita melihat ada di dalam ajaran yang lain ya, selain daripada Islam, itu yang mengajarkan reinkarnasi, bahwa tubuh itu kembali lagi hidup tapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk hantu, dalam bentuk vampir. Dan tentu ini tidaklah sesuai dengan kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula ya seperti sedia kala. Jadi tidak bangkitnya orang itu dalam bentuk yang menakutkan, Dracula, gitu ya. Ya, seperti Dracula atau seperti vampir yang bahkan bisa memudaratkan pula bagi makhluk hidup. Tentu ini bertentangan dengan Al-Qur'an yang sebenarnya lah itu tidak wajib ditentang dan tidak boleh diyakini. Karena apa? Karena kehidupan setelah kematian pasti ada. Bagaimana bentuknya, wallahu a'lam, nanti di akhir ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Tapi yang jelas seperti dikatakan Ustaz Zainal tadi, premis-premisnya, mukaddimatnya itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh barangnya sudah ada. Sudah ada. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita agar kita tidak sampai ragu-ragu. Karena kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, memang betul di antara seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa terjadi ikhtilaf di kalangan ulama siapa yang dimaksud di sini, dan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini mayoritas mereka mengatakan adalah Uzair. Jadi menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang sampai kepada hakul yakin ya tentang kematian ini antara lain adalah Uzair ini, karena dia sudah merasakan dan melihat sendiri begitu. Di sisi lain, kalau saya lihat ini, Pak Ustaz, sedikit tambahan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala di sini tercermin dalam Asmaul Husnanya Al-Qabitul Basit. Dia menahan dan dia melepas. Di sini ada dua sosok, Uzair dan keledai. Keledainya mati, hancur tulang belulang, sementara Uzairnya tetap utuh badannya. Di sini Uzair satu di Qabitnya, ditahannya, satu dilepasnya. Maka di sini membuktikan bahwa ketika Allah berkehendak, peredaran waktu itu bisa dilepasnya sesuai aturan main. Betul. Untuk keledai dan binatang-binatang lainnya. Tetapi untuk Uzair ditahannya. Maka kita menemukan dalam kisah terakhir tadi, anak Uzair lebih tua daripada Uzair itu sendiri. Anaknya sudah 100 tahun sementara Uzair baru berusia 40 atau 50 tahun. Nah, itulah membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Dia menahan dan Dia melepas. Iya, tentu Ustaz, memang kita tidak bisa menjelaskan secara tuntas tentang kisah ini. Mungkin para pendengar bisa langsung merujuk ke jilid 2 dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dari halaman 60-an ini, Ustaz. Kita melihat cukup panjang tentang bagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi mengkisahkan tentang ke Uzair dan dialog antara Uzair dan anaknya, ya, tentang bagaimana anaknya itu mengenal ayahnya, ya, seperti yang diceritakan Ustaz Zainal tadi. Jadi, tapi yang menjadi inti di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu, ya, sebagaimana yang dapat kita lihat pada ayat ini. Jadi para pendengar rahimakumullah, kehidupan setelah kematian adalah sesuatu yang pasti dan wajib untuk kita imani. Mengimaninya, ya, kalau kita manusia pada umumnya itu hanya baru sampai kepada ilmu yakin. Artinya masih sebatas teoritis. Walaupun Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada kita melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti di dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, dan begitu juga dalam surah Al-Kahfi. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjelaskan contoh-contoh kepada kita agar apabila kita tadabburin ayat-ayat Al-Qur'an ini, sampailah kepada kita ilmu yakin. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita pada program penyejuk hati di radio yang kita cintai ini dapat mencerahkan diri kita kembali. Tentu kami tidak dapat menyampaikannya secara lebih meluas karena waktu jualah yang membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainal dan Ustaz Safiar atas kontribusinya pada kesempatan ini. Moga-moga kita dapat bertemu kembali pada waktu yang lain. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian ini pada gelombang 94,3 RRI yang kita cintai. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.